Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib fi hadhihi al-laila al-mubaraka wa fursatil ghaliyah sanwasil درس الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون القرشي Taimi. Muhammad bin Ubaid bin Maimun Al-Qurashi At-Taimi Maulahum Abu Ubaid bin Abi Abbad. Kunyahnya Abu Ubaid. Abu Ubaid bin Abi Abbad. Al-Madani. Al-Madani saduqun yukhti. Qala haddatsana Miskin. Ya, nama orang itu ya, Miskin. Bin Bukair Al-Hazza Al-Harrani Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Saduqun Yughrib. Saduqun Yughribu. Nah, gharib ya, yughribu. Dia rawi yang saduq, namun terkadang membawakan riwayat-riwayat yang gharib, yang asing. Qala an Ja'far ibnu Burqan. Dari Ja'far bin Burqan. Abu Abdullah Al-Jazari. Abu Abdullah Al-Jazari. Al-Kullabi. Maulahum. Saduqun Yahimu. Saduqun Yahimu. Fi hadithi Az-Zuhri. Saduqun Yahim fi hadithi Az-Zuhri. Dia rawi yang saduq, namun terdapat beberapa kesalahan pada riwayat dia dari Imam Az-Zuhri. Nah, sehingga riwayat Miskin bin Bukair Abu Abdurrahman Al-Hazza Al-Harrani kalau meriwayatkan dari Az-Zuhri, nah, itu perlu untuk barakallahu fikum diteliti apakah termasuk riwayat yang dia salah padanya. Nah, adapun yang lainnya dihasankan hadisnya. An Yazid Al-Asam, Yazid Ibnul Asam, An Yazid Ibnul Asam. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Al-Amiri Al-Bukai. Al-Amiri Al-Bukai. Abu Aufin. Abu Aufin Al-Kufi. Wasmul Asam. Wasmul Asam. Sedangkan nama Al-Asam itu gelar ya, lakab. Amr. Amr. Waqila Abdu Amr. Waqila Abdu Amr bin Ubaid. Waqila Adas. Waqila Adas. Ain dal sin. Adas bin Muawiyah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yazid ibn al-Asam ini thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Waqila lahu ru'yah. Waqila lahu ru'yah. Ada yang mengatakan dia ini pernah melihat Nabi. Nah. Sehingga kalau benar, maka dia adalah seorang sahabi. Walakin la yasbutu. Walakin la yasbutu. Tetapi hal itu tidaklah tetap. Artinya data mengenai kalau beliau pernah melihat Nabi, data yang tidak valid, ya. Nah, data yang tidak benar, barakallahu fikum. Tidak terbukti kalau beliau pernah melihat Nabi, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia tabaqahnya masuk dalam tabaqah tabi'i. Qala sami'tu Aba Hurairata. Kata Yazid, aku pernah mendengar sahabat Abu Hurairah yaqulu. Beliau bersabda, yubsiru ahadukum al-qadhata fi aini akhihi. Kata Abu Hurairah, salah seorang di kalangan kalian bisa melihat dengan jeli al-qazata. Al-qazah ma yaqa'u fil aini. Ma yaqa'u fil aini au fi syarabi. Min tibnatin wa nahwiha. Nah, min tibnatin wa nahwiha. Misal wasikhin. Nah, atau wasakhin. Barakallahu fikum. Al-qazat adalah sesuatu yang jatuh, sesuatu yang mengenai mata kita atau yang jatuh ke dalam minuman kita. Berupa tibnah. Tibnah itu jerami. Serpihan jerami. Ya. Nah. Serpihan jerami yang masuk mata. Atau nempel di apa? Bagian kelopak mata ya. Nah. Atau debu. Kotoran-kotoran yang lain. Nah. Jadi kata Abu Hurairah, kalian itu kalau melihat jerami yang menempel di mata orang lain, atau kotoran yang jatuh di minuman orang lain, kalian bisa melihatnya dengan jeli. Nah, dengan detail, ya. Nah, di matamu ada itu kotoran. Barakallahu fikum. Tayyib. Wayansa al-jazla au al-jaz'a. Tapi dia melupakan al-jazla. Al-jazla maknanya adalah aslus syajarah yuqta'u. Aslus syajarah, aslus syajarati yuqta'u. Dia adalah pokok batang yang dipotong. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Jadi batang tinggal satu, barakallahu fikum ya. Satu bilah saja. Nah, sedangkan ranting-rantingnya itu ditebasi. Jadi tinggal selonjoran satu apa? Satu batang dari tebang. Itu namanya jazla. Ya. Pokok batang yang sudah dipotongi ranting-rantingnya. Ya, aslul jazla, aslul syajarah yuqta. Nah. Ba'da zahabil far'i. Setelah ranting-rantingnya itu dihilangkan. Itu namanya jizlun, ya. Bukan jazal, jizlun. Nah, mengkasrah jimnya, jizlun. Sedangkan barakallahu fikum jiz'u, al-jiz'u sakun nakhlah, saku an-nakhlati. Barakallahu fikum. Nah, dia itu adalah pelepah kurma. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini beliau memberikan sebuah perumpamaan, ya. Kalian itu kalau melihat ada serpihan jerami menempel di mata orang lain, kalian bisa melihatnya. Tapi giliran, ya, ada seonggak batang atau sebuah pelepah kurma fi aini nafsihi yang ada di depan matanya sendiri, dia enggak ngelihat. Ya. Di mata orang ada serpihan jerami, dia lihat. Matamu kok ada jeraminya? Tapi dia pas jalan nabrak batang. Jedeng gitu ya. Nah. Dia jeli melihat jerami di mata orang, dia tahu, tapi di depannya ada sebuah batang, ya, yang besar nabrak dia. Padahal tepat di depannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu sebuah perumpamaan, barakallahu fikum. Qala Abu Ubaid al-jizlu al-khashabatul 'aliya al-kabira. Nah, al-jizlu kata Abu Ubaid adalah sebuah kayu yang tinggi dan besar tadi, ya. Batang yang besar. Nah, dia ketika ada jerami yang nempel di mata temannya, dia lihat, tapi dia masih nabrak batang besar tepat di depannya. Nah, barakallahu fikum. Orang Indonesia punya peribahasa atau pepatah yang hampir mirip dengan ini. Apa bunyi pepatahnya? Nah, apa bunyi pepatahnya? Gajah nangkring. Apa? Gajah di pelupuk mata kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Terus semut di ujung, di ujung tombak apa di ujung apa? Semut di seberang lautan tidak kelihatan. Ya memang kelihatan. Nah, ya kalau pepatahnya orang Indonesia, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Di depannya ada gajah. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana gajahnya? Mana gajahnya ya? Padahal di depan dia itu gajah, barakallahu fikum. Nah. Sedangkan semut di seberang lautan dia bisa melihatnya. Barakallahu fikum. Nah, berarti orang ini ada masalah dengan autofokusnya ya kan? Barakallahu fikum. Rusak matanya itu, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Qala Al-Munawi, berkata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, fi Faidil Qadir, menggunakan huruf dot ya, Faidul Qadir, jilid 6 halaman 591. Kata Imam Al-Munawi, ka'annal insan linafsihi wa hubbi nafsihi yatawaffaru ala tadqiqin nazar. Fi aidi akhihi. Fi aidi akhihi. Fayudrikuhu. Fayudrikuhu ala khafaihi. Faya'ma bihi. Faya'ma bihi an aibin fi nafsihi zahirin wala khafa'a bihi. Nah, jadi kata beliau di dalam asar ini, sahabat Abu Hurairah ingin menggambarkan kepada kita tentang di antara salah satu buruknya karakter sebagian anak manusia, khususnya yang belum mendapatkan pencerahan, khususnya yang jauh dari ilmu, ya. Nah, di antara karakter mereka itu adalah ka'annal insan linaqsihi. Menggambarkan bagaimana sosok seorang manusia karena kekurangan yang ada pada dirinya, yang jelas kekurangan ilmu, kekurangan ma'rifah, barakallahu fikum, na'am, atau bisa kita katakan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, wa hubbi nafsihi. Yang kedua, karena manusia itu terlalu mencintai dirinya. Ya. Terlalu narsis, barakallahu fikum. Nah, ya. Terlalu selfish, nah, egois, ananiyah. Nah, ya. Kalau bahasa Arabnya ananiyah, ya, barakallahu fikum. Nah. Keaku-akuan, nah, ya. Kalau yang lagi ngetren sekarang, selfish, egois, barakallahu fikum. Nah, dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Ya tawaffaru ala tadqiqin nazar fi aibi akhihi. Sehingga dia bisa dengan cekatan, ya, dengan jeli. Nah, untuk melihat aib saudaranya. Fayudriku. Ya, fayudrikuhu ala khafa'i. Sehingga dia bisa menangkap titik-titik noda yang ada pada saudaranya, padahal itu sangat kecil, sangat samar. Nah, jadi kalau terkait dengan orang lain, autofokusnya itu luar biasa. Ya, nah, iPhone kalah. Ya kan? Nah, iPhone kan sampai berapa kali pembesaran dia, nah, sampai bisa kelihatan. Barakallahu fikum. Sekecil-kecilnya itu. Nah, barakallahu fikum. Manusia itu bisa lebih jeli daripada itu. Ya, kalau kaitannya dengan kesalahan, aib, dan kekurangan orang lain. Nah, bisa dia memaksimalkan autofokus melihat aib orang lain. Iya, nah. Padahal itu sangat kecil, barakallahu fikum. Nah, baik. Faya'ma bihi an aibi nafsihi. Tetapi dia buta dengan aib yang ada pada dirinya. Zahirin. Padahal aib itu sangat jelas. Sangat gamblang. Ya. Wala khafa'a bihi, dan tidak ada samarnya sedikit pun. Jadi aibnya orang itu kecil. Ya. Dia bisa menangkap itu. Dia bisa melihat itu. Sedangkan dia punya aib yang lebih besar, barakallahu fikum. Nah, yang lebih jelas, yang lebih gamblang, yang lebih buruk. Tapi dia lupa. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, itu salah satu sifat buruknya seorang insan yang tadi, ya, yang belum mendapatkan pencerahan, yang jauh dari ilmu, barakallahu fikum. Nah, sehingga dikatakan oleh seorang penyair, ara kulla insanin yara aiba ghairihi. Ara kulla insanin yara aiba ghairihi. Aku memandang setiap manusia itu bisa melihat aib orang lain. Wa ya'ma 'anil aibi alladhi huwa fihi. Wa ya'ma 'anil aibi alladhi huwa fihi. Tapi dia buta dengan aib yang dia ada di dalamnya. Fala khaira fi man. Fala khaira fi man la yara aiba nafsihi. Fala khaira fi man la yara aiba nafsihi. Maka tidak ada kebaikan untuk orang yang tidak bisa melihat aib dirinya sendiri. Nah, tidak ada kebaikan. Wa ya'ma anil aibil ladzi bi akhihi. Wa ya'ma anil aibil ladzi bi akhihi. Naam. Dan dia buta dari aib yang ada dengan saudaranya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Yang mirip dengan ini juga adalah kalam Imam Syafi'i dalam diwan beliau yang sangat masyhur di kalangan barakallahu fikum ahli ilm dan para talabah, ya. Bahkan mungkin sebagian awamun nas barakallahu fikum mengetahuinya, ya. Yang suka ikut grup-grup yang berfaedah tentunya, ya. Grup Telegram barakallahu fikum, na'am, atau grup WA, ya, yang di situ berbagi tentang ucapan-ucapan salaf. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Wa ainu sukhti, wa ainu sukhti tubdi'a kulla masawiya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan mata yang ridha, maka terhadap aib akan tertutup. Nah, artinya orang itu kalau lagi senang sama kita, dia tidak akan bisa melihat aib dan kekurangan kita. Nah, ya, lagi senang. Nah, gara-gara sering kita traktir, gara-gara sering kita kasih, ya, gara-gara kita sering bantu dia. Nah, baik. Kekurangan-kekurangan kita tidak akan dia lihat dan akan dia lewatkan begitu saja, akan dia maklumi. Nah, pas dia lagi senang. Pas dia lagi butuh. Nah, tetapi kata beliau, wa ainu sukhti, ya, sedangkan kalau mata orang itu sedang marah, nah, tubdi akulla masawiya, dia akan membongkar semua kejelekan-kejelekan yang kita miliki. Ya, kalau orang itu sudah benci, sudah tidak suka. Barakallahu fiikum. Nah, baik. Sekecil apapun aib, kekurangan yang kita lakukan akan diketahui oleh dia, akan terdata oleh dia. Barakallahu fiikum. Nah, itu bisa keluar semua. Ya, nah. Pas kemarin lagi butuh, lupa semua. Ya. Dia tidak melihat ada aib pada kita. Tapi giliran terjadi barakallahu fikum clash, terjadi persengketaan, terjadi permusuhan. Nah, tiba-tiba ya semua kekurangan dan aib ya orang tersebut dibongkar semua sama dia. Nah, itu jeleknya ya karakter ya sebagian manusia, dan itu menandakan betapa kerdilnya hati orang tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari hadis ini hikmah atau faedah yang bisa kita ambil darinya adalah fihi dalil, di dalamnya ada dalil ala wujubi al-ishtighal bi'uyubin nafsi qabla uyubil ghair. Baik. Di dalamnya ada dalil wajibnya bagi seseorang untuk lebih sibuk dengan aib-aib dirinya sendiri daripada aib-aib orang lain. Nah, ya. Jadi ini sebuah ilmu yang sangat fundamental, yang sangat barakallahu fikum pokok ya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang barakallahu fikum selamat dunia dan akhirat, ilmu yang satu ini wajib untuk kita amalkan. Nah, yaitu kita lebih barakallahu fikum, lebih fokus, lebih sibuk dengan aib-aib kita daripada barakallahu fikum tayyib ya, menggunjingkan aibnya orang lain. Barakallahu fikum. Nah. Karena dengan selalu introspeksi diri, mengoreksi diri kita, barakallahu fikum, itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Nah, ya. Semakin kita rajin untuk mengkoreksi diri kita, semakin tahu kita akan kadar diri kita. Nah, semakin barakallahu fikum jauh kita dari yang namanya sifat sombong. Barakallahu fikum. Nah, iya. Jadi salaf itu barakallahu fikum, kalau kita melihat bagaimana kehidupan mereka, dimanapun posisinya mereka tahu dalam menempatkan diri. Ya. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang lebih senior dari sisi ilmunya, dari sisi barakallahu fikum amal solehnya, nah, mereka akan mengatakan mereka ini para senior, ya. Orang-orang yang sudah mendahului saya. Nah, pasti kebaikannya lebih banyak daripada saya. Karena mereka lebih senior. Nah, namun ketika mereka berkumpul dengan para junior, lain lagi mereka melihat. Bukan melihat dirinya sebagai senior, tapi dia mengatakan, ya, nah, para junior ini lebih baik, ya. Nah, saya ini yang lebih rendah daripada mereka. Kenapa? Mereka usianya masih muda, dosanya enggak begitu banyak. Saya ini yang usianya lebih tua, banyak dosanya. Ya kan? Nah, mereka masih umur 17, 20, masih segitu. Dosan yang kumpulkan 20 tahun. Yang sudah 40, 50, 60, ya segitu dosanya selama 60 tahun. Ya, nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kumpul sama yang senior, mereka menganggap ini orang lebih unggul daripada saya karena lebih dahulu. Giliran kumpul sama junior, ya, mereka lebih mending. Nah, dosanya sedikit, kesalahannya sedikit. Sedangkan saya yang tua-tua ini banyak salahnya. Nah, jadi kalau nilainya menempatkan diri seperti itu, nggak kelihatan orang-orang yang membusungkan dadanya, merendahkan, melecehkan saudara-saudara yang lain. Itu tandanya apa? Orang yang jeli dalam melihat aibnya. Nah, semakin seseorang itu pandai dalam melihat aib dan kekurangannya, kualitasnya akan semakin berharga, semakin bernilai. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada empat hal yang bisa kita ketahui agar bisa melihat aib. Melihat aib ini susah sebenarnya. Ya. Karena memang karakter dasar manusia itu lebih cenderung tadi, lebih cenderung untuk mencintai dirinya, lebih cenderung untuk barakallahu fikum meninggikan dirinya. Jadi untuk barakallahu fikum mengakui aib-aib tadi lebih banyak ke kata tidak terima. Gitu ya. Nah, ketika ada yang mengingatkan, ketika ada yang menegur, barakallahu fikum, lebih banyak yang menyikapinya dengan marah. Nah, ngamuk-ngamuk, barakallahu fikum. Nah, atau bales dengan apa? Dengan menuding dan menuduh. Ya, nah, akhi, antum kok sekarang males-malesan piketnya, nyong, langsung naik dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, antum ini, wah, antum juga kan, wah, ya, sholatnya aja sering masbok, langsung keluar ya. Nah, belum lagi kalau di kamar mandi lama, barakallahu fikum. Nah, satu, dua, belum lagi begini, belum lagi begitu. Ya, dia dinasehati untuk satu kekurangan dia, dia balas, ya, temannya tadi dengan apa? 10 aibnya. Nah, itu tandanya manusia yang kerdil. Ya, nah, kalau kita karakternya masih seperti itu, ngamuan ketika diingatkan sama saudaranya, Ya, entah yang din 3, entah yang din 2, yang din 1, ya. Lughah atau MTF, barakallahu fikum. Nah, kalau masih ngamuan ketika ditegur, diingatkan, itu menandakan jiwa kita yang sangat kerdil, barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga butuh dorongan dari luar. Ya, karena untuk sampai pada titik kesadaran itu, barakallahu fikum, butuh dorongan dari luar. Yang disebutkan oleh mereka para ulama, barakallahu fikum, ada 4 perkara cara untuk bisa mengetahui aib atau kekurangan kita. Yang pertama adalah ayyajlisa baina yadai syekhin basirin bi'uyubin nafsi. Naam. Yu'arrifuhu uyuba nafsihi wa tariqa ila jiha. Yang pertama untuk bisa mengetahui aib kita, kekurangan kita adalah hendaknya kita duduk bermajelis menimba ilmu di hadapan seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz, seorang pembimbing, barakallahu fikum, basirun bi aibi nafsi. Nah, seorang alim yang basirahnya itu, mata hatinya itu begitu dalam, ya, dalam melihat aib-aib orang. Nah, jadi dia punya firasah, dia punya insting, intuisi, barakallahu fikum, nam, jeli. Ya, nah, jadi dia bukan hanya melihat secara lahir, tapi juga barakallahu fikum, na'am, dari karakter, dari perangai, barakallahu fikum, na'am. Guru tadi bisa membaca. Yu'arrifuhu ayuba nafsihi, di mana guru tadi bisa memberitahu dia tentang aibnya. Nah, kekuranganmu di sini, kesalahanmu di sini. Setelah itu, yang lebih penting lagi, wa tariqa ila jiha, dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Nah, tapi ini bukan sembarang guru, ya, barakallahu fikum. Nah, bukan guru yang hanya sekedar mengajar di kelas, kemudian sudah selesai, tinggal, barakallahu fikum. Nah, ya, tapi guru yang memang menyelami karakter, barakallahu fikum, murid-muridnya, bahkan manusia. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang dia memang ahli kejiwaan. Barakallahu fikum. Contoh seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mendatangi Imam Waqi'. Iya, ketika beliau mengeluhkan tentang hafalannya yang semakin lama semakin menurun kualitasnya. Kok susah ya? Dulu biasanya set cepat. Ya. Sekarang itu kok lambat. Nah, konsultasi pada gurunya. Syakautu ila Waqi'in anna su'i hifzi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku yang sudah menurun. Nah, farsyadani antarkil ma'asi. Maka dia langsung jeli menangkap barakallahu fikum, nah, sebab kekurangan tadi. Iya. Nah, kamu melakukan kemaksiatan Syafi'i. Ilatnya apa? Tinggalkan. Imam Syafi'i langsung paham. Iya, Syekh. Nah, saya tahu apa maksiatnya. Tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Pentingnya untuk meminta bimbingan guru, barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, dan nasihat para ulama barakallahu fikum, wa man waqa'a bihi faqad waqa'a bitabibil halik fala yambaghi ayu fariqahu. Kalau Anda merasa ada guru yang seperti itu, artinya cocok Anda sama dia. Anda merasa guru ini sangat mengerti dan memahami Anda. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ada guru yang ya sekedar barakallahu fikum teori begitu ya. Nah, ngasih bimbingan barakallahu fikum. Nah, tidak begitu mengena dan tidak begitu berasa. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita maklumi begitulah kadar ilmu yang mereka miliki. Tapi kalau antum menemukan seorang guru yang omongannya itu ya benar-benar mengena, hanya satu atau dua tiga kalimat tes langsung di hati itu ya benar-benar maknyus gitu ya barakallahu fikum. Nah, maka Anda jangan lepaskan guru itu ya, tempel terus. Nah, artinya teruslah untuk barakallahu fikum mendekat dengan dia, teruslah untuk minta bimbingan dia, minta arahan dia. Nah, karena jarang ya tipe karakter seorang guru yang memang mengerti ilmu jiwa. Nah, barakallahu fikum, yang mengerti ilmu karakter manusia dan bagaimana cara memperbaikinya. Barakallahu fikum. Nah, bahkan yang fenomena yang terjadi adalah ya. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, lebih banyak tabib-tabib yang zaman sekarang itu yang sakit daripada yang sehat. Ya. Nah, jadi tabibnya sendiri sakit, bagaimana dia bisa mengobati orang lain? Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau antum nemu yang seperti itu 1001. Ya. Nah, jangan antum lepaskan. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, ayatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Ayatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Nah, Anda mencari seorang sahabat yang jujur. Ya, ngomong itu apa adanya. Gak make sungkan-sungkanan, gak make segan-seganan. Kalau memang kita salah, dia langsung ngomong. Ya akhi, ittaqillah. Nah, ya, barakallahu fikum. Haram. Ya. Ini ma'asi. Nah, ini dosa. Barakallahu fikum. Enggak pakai tendeng aling-aling. Langsung. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Tentu dengan adabnya. Basiran. Barakallahu fikum. Bukan hanya jujur, tapi dia punya ilmu. Iya. Dia tahu ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah kemungkaran. Jadi ketika dia menegur itu bukan perasaan, tapi ilmiah. Nah, mutadayyinan, orangnya memang kuat dalam memegangi agama. Barakallahu fikum. Ya, biasanya teman yang seperti ini juga akan sangat membantu kita mengetahui kelemahan-kelemahan dan aib kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Akhi, antum kalau sering begadang, nah, mesti, ya, nah, darisnya males, darisnya gak semangat, barakallahu fikum. Nah, sudahlah, antum sudah seminggu ini ana lihat sering begadang, ya, ayo, jangan begadang lagi, ya, biar besok pagi dalam daris semangat punya barakallahu fikum tenaga. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Disebutkan barakallahu fikum sebuah cerita ya, jadi contoh ya. Contoh yang seperti inilah sahabat Umar yang sering sekali minta nasihat teman-temannya. Nah, jadi pada satu hari Umar itu manggil Salman Al-Farisi. Barakallahu fikum. Nah, Man. Sini. Tayyib. Ente kan biasa bergaul dengan rakyat, masyarakat ya. Saya akhir-akhir ini jarang belusukan. Ya. Umar sering belusukan ya. Tapi akhir-akhir ini ana jarang. Ana pengen dengar dari antum apa sih keluhan masyarakat dengan saya itu apa? Nah, tanggapan rakyat terhadap saya itu apa penilaian mereka? Nah, ya Salman ya tahu adabnya, enggak basa-basi, padahal ini Amirul Mukminin, enggak sungkan-sungkanan ini, ya, ngomong dengan raja. Nah, kata Salman ada dua Amirul Mukminin yang saya dengar dari masyarakat tentang panjenengan. Nah, yang pertama adalah sami'tu annaka jama'ta baina udamaini ala ma'idatin. Yang saya dengar dari kritikan mereka itu, panjenengan ini kalau makan lauknya ada dua. Ya. Nah, ada ayam, ada ikan, nah, atau bahkan lebih. Nah, itu menurut pandangan masyarakat itu tidak memberikan edukasi yang baik, tidak mendidik, ya, tidak menunjukkan kezuhudan, tidak menunjukkan kesahajaan seorang pemimpin. Iya, barakallahu fikum. Nah, kalau kita itu sudah dibantai itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Bagaimana yang kayak gitu masalah, ya kan? Nah, masalah gizi nih, saya ini kerja untuk rakyat, ya. Nah, bangun pagi sampai malam lagi, mungkin mereka sudah tidur, saya masih bangun. Masa saya enggak diizinkan makan yang bergizi? Sudah, enggak gitu Umar ya. Beliau diam, enggak komentar. Oh, itu ya. Ya. Apalagi, apalagi? Yang kedua, kata Salman. Nah, anna laka hullataini, hullatun bil lail wa hullatun bin nahar. Ya, kritikan masyarakat buat antum adalah antum itu kebanyakan pakaian, ya. Nah, punya jubah di waktu siang, jubah di waktu malam. Jadi kalau waktu siang, ya, jubah kebesarannya itu beda. Kalau malam ada lagi. Nah, menurut mereka itu tidak menunjukkan kesahajaan, tidak menunjukkan kesederhanaan, ya, satu saja cukup. Nah, iya, barakallahu fikum. Nah, itu kalau kita sudah dibantah juga itu ya, barakallahu fikum. Nah, apa kata sahabat Umar? Hal balaghaka ghaira hadza? Apa ada yang lain? Untuk menunjukkan kerendahan hati. Masih ada lagi enggak selain dua ini? Enggak ada, itu saja yang saya dengar dari masyarakat. Nah, cuman gara-gara makan lauknya dua aja masalah. Gara-gara punya jubah dua aja masalah. Ya, dianggap enggak bersahaja, enggak sederhana. Gimana masyarakat zaman dahulu melihat pemimpin kita saat ini? Yang jam tangannya aja miliaran. Ya, nah, yang mobil sportnya barakallahu fikum, garasinya itu isinya 10. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, itu rakyat pada masa lalu ya, menginginkan tipikal barakallahu fikum penguasa yang pemimpin yang bersahaja sederhana. Apa kata sahabat Umar? Kata sahabat Umar, "Amma hadzani faqad kufituhuma." Ya sudah. Kalau memang cuma dua ini perkaranya, saya cukupkan kalian. Enggak lagi saya makan dua lauk. Cukup satu meja makan, satu lauk. Kalau ayam, ayam aja. Kalau tempe, tempe saja. Mulai besok, jubah yang saya pakai, ya, ketika keluar menyambut tamu, cuma satu. Enggak dua. Yang satu, entah saya kasihkan, entah saya jual, pokoknya cuma satu. Wah, itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Padahal ini sebenarnya barakallahu fikum terkait dengan ya etika saja ya kan, afdhaliyah. Padahal kalau mau melihat dari sudut pandang yang lain bisa dibenarkan ya, barakallahu fikum. Nah, seperti makan dua lauk ya tadi, kalau sudut pandangnya untuk mencukupi asupan gizi ya bisa juga ya kan. Kalau makannya kurang gizinya nanti ngurusi rakyatnya kurang. Nah, barakallahu fikum. Masalah jubah juga demikian. Untuk barakallahu fikum menunjukkan tayyib, kebesaran dan kewibawaan ya, pemerintahan agama barakallahu fikum. Nah, ya ada perlunya. Nah, tapi sahabat Umar enggak mau membela dirinya barakallahu fikum. Beliau memilih untuk menerima saran dan masukan tadi. Walaupun dalam bab yang seperti itu barakallahu fikum. Nah, itu luar biasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anha ya. Jadi pemimpin-pemimpin saat ini itu sangat dianjurkan ya, meniru akhlaknya Umar bin Khattab. Kalau memang ingin menjadi pemimpin yang sukses, bukan sekedar pencitraan ya. Nah, ini nasihat buat capres-capres itu ya. Nah, calon presiden yang sudah ada 3 calon itu ya. Nah, barakallahu fikum. Gak apa-apa, kita ngomong sih biar mereka dengar ya. Barakallahu fikum. Nah, jangan sekedar pencitraan saja di kalangan masyarakat, tapi tunjukkan ya kalau jati diri Anda memang adalah pemimpin yang baik. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Masih ada 2 poin yang lainnya, barakallahu fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.